عيني نبار رب فاجعلنا من الأخيار. على الآثار رب فاجعلنا من الأخيار. أبي بكر أخذت القاس ولاحت لي به الأضرار رب فاجعلنا من الأخيار. رب فاجعلنا من الأخيار. وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أين وصلنا؟ قال ومن حق الأخ على الأخ أن لا يدعوه باسمه فقال ومن وصية بعضهم إذا ناديت أخاك فعظمه تثبت مودته ومن الجفاء للأخ نداؤه الخالي عن الكنية واللقب ولفظ السيادة وكذلك أولاده وأحفاده غيبة وحضورا ومن حق الأخ على الأخ أن يعترف له بالفضل وأن يظهر عدم مكافأته لا سيما إن كان قد بدأه بهدية لأنه لا يقدر على بدايته كما قال الشيخ محي الدين ابن العربي وفي الحديث تهادوا إن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فلو شق فرس شاء ومن حق الآخر أن يزوره كل قليل من الأيام ففي الحديث الزائر أخاه في بيته الآكل من طعامه أرفع درجة من المطعم وفي أيضا إذا زار أحدكم أخاه فألقى له شيئا يجيه من الأرض وقه الله عذاب النار ومن كلام سيد إبراهيم المتبولي اسمع اسعى إلى إخوانك وإياك أن تنقطع عنهم بحيث يستوحشون فيأتون إلى زيارتك فإن جميع ما مع الفقير من العناية في هذا الزمان لا يجيء حق الطريق واحد يمشي إليه وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يزور تلميذه الإمام أحمد بن حنبل كثيرا ويزوره الآخر كثيرا فقيل للشافعي في ذلك فأنشد رضي الله تعالى عنه قالوا يزورك أحمد فتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله والفضل في الحالين له فأجابه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه إن زرتنا فبفضل فيك تمنحنا أو نحن زرنا فللفضل الذي فيك فلا عدمنا كلا فلا عدمنا كلا الحالين منك ولا نال الذي يتمنى فيك شانيك ومن كلام سيدي علي الخواص رحمه الله الزيارة للإخوان تزيد في الدين وتركها ينقص وقد قال القوم إذا قل رأس مالك فزر إخوانك قلت زيارة الإخوان لا تزيد في الدين إلا مع أدب لزوم الزيارة والله أعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين yang dimuliakan oleh Allah dalam pertemuan kita kali ini dibahas masih tentang hak persaudaraan. Insyaallah kita satu sama lain adalah saudara yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hak persaudaraan yang harus kita perhatiin. Yang pertama, kita tuh manggil saudara kita, sahabat kita, jangan cuman sekedar kita manggil namanya aja. Tapi panggil dia dengan gelarnya. Khususnya kita tuh lakukan semacam ini ya di depan orang lain. Ya. Secara khusus di hadapan dia atau juga di depan orang lain secara apa lebih diperhatikan lagi ketika di depan orang lain, di depan orang banyak. Nah, kenapa? Di sini saudara kita merasa dihargai. Merasa dihormati. merasa kalau dirinya itu punya tempat di atas kepalanya kita. Dengan itu, kasih sayang, kecintaan makin kuat lagi di antara keduanya. Makanya beberapa kaum salihin mengatakan, "Idza nadaita akhaka fa'adhimhu tathbut mawaddatuh." Kalau engkau memanggil saudaramu, sahabatmu, panggil dengan gelar yang penuh pengagungan, maka sungguh kecintaan akan berakar di dalam hatinya. Macam kalau orang-orang Arab tuh, dia ada kunyah. Kunyah itu ibaratnya ayahnya fulan. Ya, dia punya anak, enggak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan nama ayahnya si fulan. Ada penghormatan bakal orang Arab dulu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali memanggil para sahabatnya dengan panggilan kunyah. Dengan panggilan ya Abu Hurairah, ya Abu Bakar, ya Abu Hafs, manggil Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Manggil Sayyidina Ali, ya Abul Hasan. Kadang orang yang enggak punya anak pun dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan kunyah. Contoh, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini anak-anak kecil, belum punya anak, masih bocah, dipanggil oleh Nabi Muhammad dengan panggilan penuh ta'zim, dengan panggilan kunyah. Nabi datang ke rumah Anas bin Malik. Masuk ke rumahnya, Anas bin Malik punya adik namanya Abdullah. Masih bocah, masih anak-anak. Kebetulan ya namanya bocah suka mainan bocah tuh anak kecil kalau lihat binatang dia gemes. Nah, punya ayam lah, punya burung. Nah, kebetulan si bocah nih Abdullah, adiknya Anas bin Malik, punya burung. Ini burung mati. Dia nangis. Nabi tahu kalau dia punya burung mati, nangis. Setelah beberapa hari, Nabi datang ke rumahnya Anas bin Malik, dapetin Aba Umair nih masih dalam keadaan sedih karena burungnya mati. Nabi manggil dia bukan dengan panggilan nama, tapi dengan kunyah. Padahal masih bocah, belum punya anak. Tapi beginilah Nabi ngajarin persaudaraan, penghormatan, walaupun terhadap anak kecil. Nabi manggil dia, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Aba Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Nughair tuh burung kecilnya dia yang dia mainin. Gitu. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak yang mulia. Itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Ini hadis diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim, dan para periwayat yang lainnya. Itu Imam Ibn Hajar bilang dari ucapan Nabi yang semacam ini, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, dipanggil sama Nabi dengan panggilan bapaknya Umair. Ma fa'alan Nughair, apa yang terjadi dengan Nughair? Dari kalimat ini, itu Nabi ngucapin gitu, kita kan semuanya paham. Nabi ingin menghibur hati ini anak. Artinya ucapan yang penuh dengan candaan, ucapan sama sekali enggak ada urusan sama hukum. Tapi subhanallah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucap itu dua kata, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Ulama mengambil dari kata-kata ini lebih dari 80 atau bahkan sampai 100 hukum di dalam agama. Bukan hukum-hukum yang sepele, hukum-hukum yang besar. Mengambil dari ini ucapan lebih dari 80 hingga 100 hukum, dan satu persatu ditulis oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Terus saya catat semuanya itu dalam catatan. Lebih dari 100 hukum. Bukan hukum yang sepele, hukum yang besar. Artinya apa? Hadar sahibu syara'. Ini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Segala gerak-geriknya, walaupun kecil, mengandung hukum, mengandung arti yang sangat dalam dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walhasil di sini antara adalah hak persaudaraan kita ketika memanggil sahabat kita, saudara kita, panggil dia dengan panggilan yang penuh dengan penghormatan. Wahai sahabatku, wahai kawanku. Begitu. Sayang, tuh panggilan penuh apa namanya? Penuh kasih sayang, penuh cinta. Seperti itu. Cuman manggilnya bukan bakal orang perempuan ya. Ya kayak kemarin ada di Al-Munawar. Kita bilang, wah persaudaraan karena Allah disiapin apa? Mimbar-mimbar dari cahaya. Ya. Terus pulang dari majelis, dia gandeng pacarnya, dia bilang, "Oh, aku cinta kepadamu karena Allah." Omong kosong. Haram hukumnya. Kagak ada begitu. Wa ayatu kaunil hubbi lillahi an tura limardatihi fi kulli ijtima'in wa furgati. Tanda cinta seseorang terjalin karena Allah dan Rasulnya, itu kecintaan akan mendorong kita untuk jauh dari kemaksiatan. Mente megang ngegandeng tangan perempuan yang bukan mahram, haram hukumnya. Maksiat. Terus mau belagu, mau yakhanu, pura-pura, "Oh, saya cinta kamu karena Allah." Wih. Omong kosong begitu. Itu bukan cinta, itu nafsu. Ya, dosanya gede. Jangan nanti jual agama bakal perempuan, bakal sekedar nafsu. Iya. Nah. Baik, ini salah satu hak persaudaraan. Lebih baik. Maksudnya? Enggak paham saya. Tiap orang tahu keadaan siapa yang ada di hadapannya. Ada beberapa orang yang mungkin tidak pantas diberikan kata-kata semacam ini. Tapi itu kan pengecualian. Pengecualian adalah jarang. Tapi hukum secara umum ya seperti ini. Kita dituntut diri kita untuk berbuat semacam ini. Adapun orang lain keadaannya itu bukan urusan kita, kecuali ada hal-hal lain pengecualian itu urusan lain. Saya kira jelas. La ilaha illallah. Dulu saya punya abah Al-Walid Al-Habib Nafaz bin Salim Rahim Jindan bilang sama kita ketika kita pulang tuh dari Hadramaut sama teman-teman juga. Kita kan teman-teman ya udah seperti saudara, sama-sama belajar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun di sana, hidup sama-sama, udah saudara kita karena Allah terjalin. Begitu sampai, artinya kita sama mereka, sama teman-teman tuh udah gak ada batasan lagi. Saling sayang, saling cinta karena Allah. Ada nasihat Abah kasih kita. Abah bilang sama teman-teman sama kita, katanya, "Ente berteman bersaudara karena Allah bagus. Cuman sekarang ketika ente orang udah pulang dari Hadramaut, masyarakat mandang ente bukan seperti orang biasa. Ente adalah seorang ulama, harus jaga kehormatan, harus jaga wibawa. Mau bercanda, ya boleh, tapi bukan depan orang." Terus juga saya punya abah bilang, ketika depan orang, ya sama kawanmu, sahabatmu, saudaramu karena Allah, panggil dia dengan panggilan penuh penghormatan. Terus cium tangannya sebagaimana dia juga cium tangannya. Sebab posisi kita sekarang adalah posisi untuk mendidik umat, panutan. Sebutin kemuliaannya dia. Jangan tunggu dia nyebutin kemuliaannya ente. Sebutin yang bagus tentang saudaramu. Seperti itu kita diajari. Alhasil ini hak persaudaraan yang harus kita perhatikan satu sama lain di antara kita. Ya. Oh, ini kayak begini alhamdulillah enggak sulit. Enggak seperti yang sebelum-sebelumnya hak persaudaraan berat. Tapi yang ini mudah. Ente manggil teman ente dengan panggilan penuh penghormatan, "Wahai sahabatku, yang mulia, yang terhormat, dan seterusnya. Nah, terus enggak cuma depan orang, dari dalam hati kita manggil dia dengan penuh penghormatan. Begitu. Kemudian juga yang berikutnya, hak persaudaraan yang harus diperhatikan. Ya, hak persaudaraan yang harus diperhatikan adalah kita itu harus mengakui, meyakini dan mengakui bahwasanya saudara kita itu lebih mulia dari kita. Itu satu. Jangan pernah menganggap diri kita lebih mulia dari saudara kita, tapi sebaliknya, kita harus meyakini bahwa dia lebih mulia dari diri kita. Itu satu. Kemudian juga kita harus memandang bahwa dia berjasa kepada kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus mengakui sehebat apapun kita memberikan pemberian kita, perhatian kita, anugerah kita kepada saudara kita, tetap kita gak bisa membalas jasa yang saudara kita berikan kepada kita. Ini hak persaudaraan yang harus ada di dalam benak dan hati kita. Ini yang harus kita ada di dalam hati kita ketika kita menjalin persaudaraan. Apa tadi saya bilang? Yang pertama, bahwasanya kita harus menanamkan di hati kita saudara kita lebih mulia dari diri kita. Itu harus ada dalam hati kita. Yang kedua, kita harus menyadari kalau dia punya jasa sama kita. Yang ketiga, sehebat apapun perhatian dan pemberian kita, tetap kita gak bakal pernah bisa membalas jasa saudara kita. Ini perasaan macam begini mesti ada di dalam hati dan jiwa kita ketika kita menjalin persaudaraan karena Allah. Saya tanya, perasaan macam gini kalau ada di hati ente, kira-kira bagaimana tuh ente punya hati? Enak gak? Hah? Ente punya hati enak? Tenang, tenteram, dan betul-betul cinta sama ente punya saudara, sayang sama dia. Sebab ente menganggap bahwa dia itu lebih dari ente. Dia berjasa, ente berhutang kepadanya. Ente bakal selalu cinta, selalu memberikan perhatian. Ini dari pihaknya ente. Udah, enak kan hidup begitu? Nah, itu dari pihaknya ente. Dari pihak dia, dia dapetin ente macam begini, seneng gak tuh orang? Bagaimana kira-kira keadaan dia ketika ngelihat ente semacam ini? Waduh, bakal sayang sama ente, bakal merasa malu sama ente, bakal memberikan perhatiannya besar kepada ente, dan bakal menganggap ente ini punya jasa yang lebih dari segala ini terhadap diri. Itu dia. Klop, udah. Nyambung nih persaudaraan, nyambung nih cinta karena Allah. Hidup begini, persaudaraan yang macam gini enak. Khidmah, perhatian pun terdorong karena ketulusan. Terus gak ada hal yang berlebihan satu sama lain di antara mereka. Ya Allah, bitaufiq hatta nufiq. Ini hari ini yang kita bahas dua hal. Yang berikutnya, yang ketiga, hak persaudaraan yang harus kita perhatikan. Hendaknya ya kita selalu mengunjungi saudara kita dan sahabat kita ini yang kita jalin persaudaraan dengannya karena Allah. Zur ghibban tazdad hubban. Artinya zur ghibban, kunjungi. Ghibban ya, bukan tiap waktu. Sekarang kunjungin, besok enggak, terus nyambung lagi, kunjungin lagi. Begitu, sesekali. Sesekali, tapi bukan juga jarang-jarang. Yang semacam ini dapat apa namanya, menyuburkan kecintaan di dalam hati bagi mereka yang saling bersaudara karena Allah. Saya lihat hal ini, akhlak macam gini dari Abah, Allah yarhamu, rahmatal abrar. Dulu ketika saya pulang dari Hadramut, Abah selalu ngajak saya keliling. Saya yang temenin. Keliling ke rumah sahabat-sahabat Abah saya. Itu hampir tiap hari kita keluar sampai kita bosan. Benar ya, kita mana manusia. Cuman tiap hari kita diajak sama Abah sampai bosan. Cuman belakangan baru kita sadar, oh ternyata manfaatnya ini. Ternyata tujuannya ini. Sampai beberapa kali saya bilang sama Abah, Abah, ini orang-orang yang Abah tengokin, kunjungin, ini seumur-umur dia gak pernah datang ke Ciledug, gak ada apa-apa mbak, kenapa masih terus dikunjungin? Saya tanya gitu sama Abah. Iyalah Abah datang ke situ, iyalah sekali-kali datang ya, lain karena persaudaraan, mereka juga murid-muridnya Abah. Apa jawab Abah saya? Enggak, biarin mereka gak datang, yang penting gue bagus, kata Abah kita. Gak nunggu dari dia orang. Biarin, biarin. Dia gak datang gak apa-apa, yang penting kita yang datang. Rahimahullah. Al-Imam Syafi'i, gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal jadi Imam Ahmad bin Hanbal berkat Al-Imam Syafi'i. Ini guru, ini murid. Tapi lihat bagaimana sang guru. Itu senantiasa ngunjungin Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimanapun selalu berkunjung. Cuman kan kalau Imam Ahmad yang berkunjung wajar, ini murid datang ke rumah gurunya. Tapi yang luar biasa si guru Al-Imam Syafi'i datang sering kali. Setiap berapa hari sekali datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai beberapa orang yang enggak demen ya ngomong kepada Imam Syafi'i. Itu kan muridnya ente. Kenapa ente yang datang bukan dia? Maka Imam Syafi'i membawakan syairnya yang indah. Beliau bilang, golu yaduruka Ahmadun fatazuruhu gultul fadailu la tufarigu manzilah in zarani fabifadlihi au zurtuhu falifadlihi wal fadlu fil halaini lahu. Imam Syafi'i dalam syairnya bilang, mereka mengatakan bahwasanya Ahmad bin Hanbal berkunjung kepadamu sehingga engkau datang berkunjung kepadanya. Saya katakan, kemuliaan di kedua hal ini, ketika dia berkunjung ataupun saya yang berkunjung, kemuliaan adalah milik Ahmad bin Hanbal dalam kedua keadaan. Bagaimana? Apabila dia datang berkunjung kepadaku karena akhlak dia yang mulia, Ini Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i ngomong tentang muridnya. Ketika Ahmad bin Hanbal datang kepada saya, dia datang kepada saya karena itulah akhlak dia yang mulia. Dan ketika saya datang kepadanya, karena kemuliaan yang dia miliki, saya ingin mengambil berkah, kata Imam Syafi'i. Sehingga dalam kedua keadaan, kemuliaan milik dia. Yang bilang siapa? Guru, Imam Syafi'i. Allah. Imam Ahmad dengar ucapan Syafi'i kayak begini, enggak kuat. Dia bawain syairnya juga untuk Imam Syafi'i. In zurtana fabifadlin fika tamnahuna. Aw nahnu zurna falil fadli alladhi fika. Fala udimna kilal halaini minka wala nala alladhi yatamanna fika shanika. Ketika engkau datang berkunjung kepada kami, kata Imam Ahmad bin Hanbal, karena engkau punya kemuliaan yang ingin engkau berikan kepada kami yang fakir, kata Imam Ahmad. Dan ketika kami datang kepadamu, karena kami mengharap kemuliaan yang engkau miliki, wahai Imam, kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Sehingga dalam kedua keadaan, semuanya adalah kemuliaan milikmu, wahai Imam. Tuh lihat, guru sama murid semuanya saling memuji, saling menghormati, saling mengangkat, saling menghargai. Allah, Allah. Kunjungan kepada saudara-saudara yang terjalin karena Allah, ya, akan menambahkan kadar keimanan kita kepada Allah. Ketika kita tinggalin tuh kunjungan, maka agama kita pun akan, iman kita pun bakal menipis. Ada Sayyidina Ali Al-Khawas bilang begitu. Para ulama bilang, idza qala ra'su malik fazur ikhwanak. Kalau modalnya ente habis, kunjungin saudara-saudaramu. Modal di sini modal apa? Modal dunia ataupun modal akhirat. Ente udah habis, ziarah deh. Kunjungin ente punya sahabat-sahabat. Pulang ente untung, hidup lagi. Urusan dunia maupun urusan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Inilah keindahan agama Islam dalam persaudaraan yang udah hampir punah. Kalau bukan kita yang makmurin, yang hidupin, siapa lagi? Ya Allah bitaufik hatta nafik ya rabbal alamin. Ini cobaannya berharap nih teman-teman yang ada di sini. Nih kita nih dari sejak awal ada sekitar, udah kita bahas 15, 16, 17. 17 hak persaudaraan yang harus ditunaikan ketika kita menjalin persaudaraan karena Allah. Kira-kira ada gak yang bisa ngumpulinnya jadi satu lembar? Ini kan penuh dengan ucapan-ucapan para ulama. Para ulama ucapannya ya di lain kertas, cuman ini hak-hak persaudaraan ringkesannya. Kita nomor 1 kita mesti bikin gini, nomor 2 kita mesti bikin gini, nomor 3 kita mesti bikin gini. Ya, kalau bisa dikumpulin jadi satu enak, manfaat, tinggal dijalanin sama kita semua satu sama lain. Ya bisa dilihat dari rekamannya atau bisa langsung tanya sama saya ini artinya apa. Sehingga dikumpulin dengan bahasa yang bagus, kasih manfaat kepada orang-orang. Ini keindahan Islam nih dia. Ya Rabbal Alamin, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, wa salatu ala al-mukhtari khairil, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, ya Allah, wa salatu ala al-mukhtari birajwak, ya maulay al-gahgawiyya, تحت بابك واشوف لي فيك يا ربني. الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا تعلم بما في الضاوية قد أقداري بما في الظاهرة والخافية. الله الله عصينا وسرنا في الطريق العاكية فان لك جود يغفر ذنبنا والخطية. الله تحت بابك وكل منك يبغى عتية. يا الله اذلك بنا ناجى طريق الزاوية. طريق النبي وسادة العلوية يا مجيب استجب وعجل بشربة هنية. واصل عملنا يا ربنا والطاوية واقبنا ربنا شر الهوى والدنيا. الله الله أهلا عندك للعطايا الزانية ادعنا مثلهم نعم بحقوق المعية. قبلهم ومعهم في الجنان العالية عند طه النبي المختار خير البرية. شان ظاهر باتن ان لا يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب ويسري شان ظاهر باتن ان الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى وفرد عنا في خير لطف وعافيه وان الله سبحانه وتعالى يكتب السلامه للحجاج والمعتمرين والغزاة والمسافرين في البر والبحر والجوي اجمعين ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين ظافرين بقارة الدنيا والدين على هدينية إلى رب العالمين من تقدم من أئمة أجمعين خصوصاً الحبيب صاحب حسن الثقاف وسيد الجد الحبيب سالم بن أحمد بن جندان وجميع والدينا ووالديكم في قاعدين أجمعين أن يغفر لهم وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين افضل الذكر فاعلم انه لا اله الا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد سمعًا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تكبر أوجدته وما قرأنا من القرآن العظيم وقلنا من لا إله إلا الله محمد رسول الله ما سبحناك اللهم بحمدك وصلينا على نبيك محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسعة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة وكتبوا لي الكتاب ذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابته أجمعين ثم إلى رسول المجد أحمد بن عيسى الأستاذ العاطم المقدم محمد بن علي بن علي بن سيدة الأنبياء أجمعين ورسولهم وكرهم أجمعين خصوصا سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقب بن سالم وجميع أولادهم أجمعين ورسولهم وكرهم ثم إلى زيد بن عمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ علي بارك القطب الحي عبد الله بن علي بن محمد بن محمد الحداد ورسولهم وكرهم أجمعين ثم إلى رجل جدل في بساطة محمد جنان وإخوانهم وزواد الأهل ونأخذ مسائل من جنان وإخوانهم وصولهم وفورهم أجمعين ونسان من أخوهم جنان ثم إلى أروى من جتمعنا هاكونا بسببه الحبيب طه بن حسن الصقاق والحبيب والحبابة شفاء بنت محمد الحداد وصولهم وفورهم أجمعين أوصل اللهم ثب ذلك منا إليهم وجعل ذلك نورا يسعو يتلألأ بين يديهم وجعل ذلك فقط من النار وإجابة لهم من النار وصلا من النار وجعل أرواحهم في فردوس العالمين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إياك الجسم والعلم والتقبل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.